bergabung dengan Marilyn Monroe. Mintalah tanda tangan di situ nanti. Silakan selfie-selfian. Nah, bergabung dengan para pendosa-pendosa yang ada pernah hidup di muka bumi. Disiksa, disiksa, disiksa.